Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala haitsu jama'ana fi hadzal masjidil mubarak. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sebelumnya, sebelum saya mengisi pada pagi hari ini, saya hari ini agak suram menyampaikan tausiah karena barusan kita mendapat kabar duka salah satu putra mahkota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama besar pada zaman ini yang mendapatkan julukan Sultan Ulama, yaitu Habib Salim bin Abdullah Syatiri, meninggal dunia. Jadi saya tadi bolak-balik buka HP, makanya buka HP teruskan dari tadi. Saya agak kaget, saya cek apakah beritanya valid atau benar. Ternyata insya Allah valid atau benar. Maka merupakan suatu kabar sedih buat kita, telah meninggal salah satu ulama besar sebagai patokan dunia, sebagai sumber rujukan para ulama pada zaman ini. Maka sebelum kita melanjutkan kajian kita, ada kalanya kita berdoa dan kirim Al-Fatihah dulu kepada beliau, yang mana beliau juga termasuk salah satu guru mulia kami. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil marhum Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian, memang begitulah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi mengutip salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzi'u hadzal ilma intiza'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak ngambil ilmu ini langsung diambil, tuh enggak. Ilmu faraid langsung diambil, ilmu fikih langsung diambil, ilmu tauhid langsung diambil, ilmu tasawuf langsung diambil, enggak. Walakin yanzi'u biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu di atas muka bumi ini dengan kematian para ulama. Para ulama-ulama yang benar, yang siqah, yang ahlus sunnah wal jamaah, yang betul-betul berpegang teguh bersama ajaran datuknya, ajaran sumbernya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu persatu akan Allah Subhanahu wa taala ambil. Satu persatu akan Allah cabut nyawa mereka. Sampai tidak tersisa, hatta la yabqa fil ardi illa juhal. Sampai satu persatu diambil oleh Allah sehingga tidak ada yang tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang bodoh. Kecuali orang-orang yang tidak mengerti agama. Kecuali orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Lalu, akhirnya mereka menjadi ustad, bukan ustad, ngustad. Sehingga manusia faistaftaunahu, bertanya kepada dia. Wais'alunahu, bertanya, minta fatwa. Pak ustad ini hukumnya apa? Pak ustad ini hukumnya bagaimana ini? Pak ustad ini begini, gini gimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya mereka pun menjawab, mereka pun memberitahu, padahal mereka bukan ustaz, padahal mereka enggak pernah belajar agama, padahal mereka enggak ngerti hukum, padahal mereka enggak tahu apa-apa, tetapi karena sudah dianggap ustaz oleh masyarakat, mereka sudah dipidato kemana-mana, mereka sudah diagung-agungkan. Kan masyarakat kita ini kalau sudah ustaz, pakaiannya gamis putih, pakai sorban, bisa ngomong bicara, ustadz sudah. Walaupun dia tidak keluaran pondok pesantren, yang penting dia bisa ceramah, hafal ayat, hafal hadis, selesai, jadilah ustadz. Ya, padahal mereka nggak ngerti apa-apa. Ketika ditanya, nggak bisa menjawab. Tapi kalau saya nggak jawab, saya malu. Masyarakat sudah menganggap saya ustadz, maka mereka sesat. Mereka sesat dan menyesatkan, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang yang bodoh di dalam agama. Sehingga betul dikatakan bahwasanya di akhir zaman nanti, ulama-ulama yang betul berpegang teguh sama akidah Ahlussunnah Jamaah, ulama-ulama yang betul thiqah, ulama-ulama yang betul istiqomah, itu lam yabqa fil ardi illa qalila. Tidak tersisa di atas muka bumi ini kecuali sedikit saja. Hanya sedikit. Maka kalau ada ulama yang benar-benar berpegang teguh sama akidah Ahlussunnah Jamaah, betul-betul alif, kita ambil ilmu dari mereka. Kita pegang mereka. Kenapa? Karena merekalah yang akan menyelamatkan kita. Ada Buya Yahya, kita deketin Buya Yahya. Ada di khusus, apalagi Pekanbaru. Saya ini diundang ceramah di sini, malu saya. Di sini gudangnya ulama. Ustaz Abdul Somad saja dari sini. Kita pegang, kita deketin, kita dengarkan tausiah mereka. Karena apa? Kalau sudah Allah cabut nyawa mereka, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah panggil mereka, dan masing-masing dari kita pun akan pasti dipanggil, baru nyesel. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak ngaji sama Buya? Ya Allah, kenapa dulu saya enggak ngaji sama Ustaz Abdul Somad? Ya Allah, kenapa dulu saya enggak ngaji sama kiai-kiai yang ada di Pekanbaru ini, di Riau ini? Ya Allah, kenapa dulu saya enggak mau hadir majelis taklim? Sudah telat. Mereka sudah Allah panggil. Mereka sudah Allah wafatkan. Ilmunya satu persatu diambil. Maka ini termasuk kabar sedih bagi kita, karena sudah dipanggil salah satu ulama Allah, tetapi beliau sudah husnul khatimah, mendapatkan kemuliaan di jalan Allah. Tinggal bagaimana kita. Ya, kalau gajah meninggal, meninggalkan gading. Kalau manusia meninggal, meninggalkan nama. Tergantung, kalau namanya baik, maka dia pun akan meninggalkan cerita yang baik. Orang akan bercerita, oh si Fulan itu, dia dulu di dunia itu baik. Oh si Fulan itu, dia itu dulu di dunia rajin sholat. Oh si Fulan itu, dia dulu di dunia rajin ibadah. Oh si Fulan itu begini, begini, begini, begini. Maka kita pun selaku hamba Allah, kalau kepengen menjadi orang yang baik, kalau kepengen meninggal dalam keadaan yang baik, kalau kita pengen menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah menjadi orang yang baik, maka sekarang mumpung masih hidup ini, mumpung dikasih nyawa ini, mumpung masih ada nafas ini, mari kita gunakan sebelum semuanya terlambat. Jadilah kamu orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum Alina, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Makanya ada sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusibu fil khair." Wa fi riwayah, "Man yuridillahu bi khairan yuwaffiqu fil khair." Barang siapa yang Allah kepengen dia jadi orang yang baik, barang siapa yang Allah kepengen dia jadi orang yang bahagia, barang siapa yang Allah kepengen dia jadi orang yang soleh, maka Allah akan berikan dia taufik dalam melakukan perbuatan yang baik. Allah akan berikan dia kemudahan dalam melakukan perbuatan yang baik. Ini kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini iktikaf di sini, nyambung lagi hadir majelis taklim. Padahal sebenarnya kalau dipikir pakai akal, saya lebih muda, bapak ibu lebih tua. Mungkin ada sebagian yang pendapat, ah ustadznya lebih muda. Tetapi kenapa masih bertahan? Itu insya Allah pertanda Allah kepengen kita jadi orang baik. Allah kepengen kita jadi orang baik. Maka tinggal kita pertahankan dong. Tinggal kita pertahankan. Bahkan dikuatkan lagi di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kepengen hambanya itu menjadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan dia, Allah akan tuntun dia, Allah akan berikan dia taufik untuk mempelajari ilmu agama. Untuk mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari dinullah, ajaran Allah. Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah sumber kebaikan. Karena ilmu agama itu adalah poros segala bentuk kebaikan, segala bentuk keberkahan. Mustahil ada orang yang kepengen jadi orang baik tapi gak ngaji agama. Mustahil. Gimana bisa dia mau jadi orang baik kalau sumber kebaikan gak dia pegang? Gimana bisa dia mau jadi orang baik kalau dia tidak menyelami ilmu sumber kebaikan, yaitu ilmu agama? Saya berbicara realita. Saya berbicara realita, bukan mengada-ngada, bukan fitnah. Mari kita lihat program-program pendidikan sekarang yang ada di Indonesia. SD kah dia, SMP atau SMA? Saya enggak memfitnah, enggak mengada-ngada, tapi berbicara fakta. Itu anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka dididik dan diajarkan, mungkin di sini ada guru. Mereka diajarkan untuk menjadi generasi yang cerdas, generasi yang pintar. Tetapi generasi yang bermoral ditaruh nomor 3 ke bawah. Jadi yang di luar itu yang paling berhasil adalah yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling berprestasi. Gak peduli dia berprestasi dengan cara apapun, yang penting dia pintar, yang penting dia cerdas. Bermoral belakangan. Sehingga tidak ada tuh kita nemu di SMP, SMA. Ada kurikulum akhlak. Tidak ada. Ada. Tidak ada. Tidak diajarkan mereka adab sama guru. Adab sama orang tua. Adab sama teman. Akhlak lil banin. Kitab akhlak yang tipis tapi lengkap. Karya Syekh Umat Baroja itu. Lengkap itu. Dari bangun tidur. Ada buka. Adab kamu setelah bangun tidur, ba'da naum setelah tidur, sampai mau tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur, itu lengkap dibahas. Bayangkan, dari masuk kamar mandi ada adabnya, pakai sendal ada adabnya, ketemu orang tua harus membungkuk, kalau orang tuanya nyapu, kamu jangan duduk di atas, membantu, begini-begini, adab sama guru. Kalau di pesantren dibahas. Bertahun-tahun kita belajar akhlak. 12 tahun saya mondok di pondok pesantren Darul Ulum Dakwah, 12 tahun juga selalu ada mata pelajaran akhlak. Walaupun dia anak aliyah, walaupun dia kelas tinggi, selalu ada akhlak. Malah makin tinggi kelasnya, makin tambah pelajaran akhlaknya, makin bertambah jamnya. Akhlak. Padahal itu-itu saja sebenarnya. Tapi karena saking luasnya pembahasan akhlak itu diajarkan, sehingga gak ada kejadian di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu gak ada kejadian murid melawan guru, gak ada. Murid melawan ustadz, gak ada. Kami di pondok pesantren, mungkin ada keluaran pondok pesantren juga di sini. Tadi malam juga ketika saya ngisi di masjid mana Al-Falah, ada beberapa santri juga ketemu dengan adabnya, subhanallah. Kita bukan mau dihormati, tidak. Tapi dengan mereka hormat itu akan membuat keberkahan pada ilmu dia. Subhanallah, adabnya, anunya, apa namanya, pokoknya sopan betul itu santri, luar biasa. Berarti mereka diajarkan akhlak, namanya santri. Kita diajarkan sama guru saking hormat, saking takzimnya. Jangankan sama guru, itu di dalwa dengar motor abuya, dengar motor guru aja, itu pondok langsung sepi semuanya, tidak ada yang berani. Kita semua langsung berdiri, langsung menundukkan kepala. Tidak berani natap wajah guru itu. Saking hormatnya. Bahkan mobil abuya lewat. Kan mobil itu kan ada kaca ribbonnya. Tidak kelihatan dalaman. Itu semuanya berdiri. Tidak peduli di dalam ada abuya apa tidak. Yang penting mobil abuya lewat, kita berdiri dulu. Guru lewat, berdiri. Tidak ada yang berani lalu lalang di depan guru. Siapapun. Tidak ada yang berani. Itu sampai sekarang. Saking hormatnya. Ini masih mending. Di pondok Sidogiri, tahu pondok Sidogiri? Jawa Timur sana, Mas Urwan. Jangankan kiai, ayam kiai lewat berdiri santri. Saya pernah Sidogiri diri semua. Ada apa gini? Diam, Beb. Kenapa? Ayam kiai mau lewat. Datang ayam kiai, cucu-cucu gitu. Ayam kiai kok. Kita bukan menghormati ayamnya, kita menghormati yang punya ayam ini siapa. Kiai Nawawi yang punya pondok, orang alim. Yang dilihat yang punya. Itu saking ta'zimnya itu. Saking hormatnya sama guru. Kenapa? Karena kita diajarkan, kalau sama guru kamu saja begitu, apalagi sama orang tua kamu. Lebih lagi, harus beradab lagi. Sehingga kita diajarkan adab. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, ija'al ilmaka milha wa adabaka daqiqo. Jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam, tapi adabmu seperti tepung. Jadikan ilmu kamu seperti garam, tapi adabmu seperti tepung. Maksudnya apa? Ilmu sedikit cukup, tapi adabnya banyak. Itu bermanfaat. Tidak perlu ilmu terlalu banyak, tapi adab tidak ada. Iblis itu alim. Tidak ada yang mengalahkan kealiman iblis. Tapi dia tidak beradab sama Allah. Disuruh sujud, dia sombong. Tidak beradab toh. Akhirnya diusir oleh Allah SWT dari surga. Itu. Dan akhlak adalah ilmu agama. Akhlak bagian dari ilmu agama. Sehingga jadi orang baik. Tidak mungkin orang yang tidak baik tidak berakhlak. Dan tidak mungkin orang tidak berakhlak kalau tidak mempelajari ilmu akhlak. Tidak mungkin. Seandainya anak-anak SMP, SMA, mereka disisipkan satu mata kurikulum akhlak. Budi pekerti. Kalau dulu mah paling, tidak tahu ya sekarang. Paling ya gotong royong, tenggang rasa, rendah hati, ya. Itu nanti naik kelas, gotong royong lagi, tenggang rasa, rendah hati. Naik lagi kelas, gotong royong lagi, itu aja terus. Dan kalau pondok pesantren harus mendetail. Kalau begini, begini. Kalau orang tua kamu punya caranya begini. Tidak boleh lagi gini. Detail betul. Akhlak lil banin itu. Belum kitab nasah diniyanya. Belum kitab muhtasar ihya ulumuddinnya. Kitab ihya ulumuddin itu mendetail. Apa namanya? Masalah hati itu. Agar jangan sombong. Berapa lembar? Puluhan lembar itu. Kamu jangan sombong. Agar tidak ria. Ria itu pamer ibadahnya. Agar tidak ujub-ujub itu bangga dengan amal ibadahnya. Itu kan termasuk akhlak. Diajarkan kita. Sehingga kalau ini diajarkan kepada generasi-generasi muda, saya yakin di Sampang itu gak bakalan kejadian itu. Kejadian murid yang membunuh gurunya. Yang viral itu kan. Saya yakin gak bakalan terjadi. Kenapa? Diajarkan adab kok. Makanya tidak pernah kita mendengar kejadian tawuran pesantren antar pesantren. Apa ada? Tidak ada. Di berita pesantren Al-Bahja tawuran dengan pondok pesantren apa Asidiku Habib Quraisy Baharun. Ada? Pernah dengar cerita? Tidak ada. Kenapa? Jangankan mau tawuran, kita ngelawan ustaz dihukum sam'an wa ta'atan, pakai rotan. Kenapa? Adab. Diajarkan adab. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ursiltu illa mutammimat akhlak." Dan tidaklah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak adalah bagian daripada agama. Itu baru akhlak. Sehingga kalau kita kepengen jadi orang baik, maka kita harus menyelami ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah sumber daripada kebaikan. Yang pertama adalah akhlak. Yang kedua, enggak ada di anak-anak sekolah itu mata pelajaran kurikulum sholat. Enggak ada. Padahal sholat penting loh. Sehari 5 kali sholat. Ini kan? Sholat. Dapat apa bagi yang bukan muslim? Silahkan pulang. Atau diadakan mata pelajaran agama mereka masing-masing. Tapi kita muslim penting. Padahal penting itu sholat. Setiap hari kita sholat kok. Kalau puasa mungkin dipaksa-paksain lah. Puasa tidak perlulah mata kurikulum pelajaran puasa. Karena setahun sekali. Dan juga materinya agak ringan. Di dalam Fathul Qorib puasa cuma 2 lembar. Cuma 1 lembar lebih pembahasannya. Tapi ini sholat. 1 hari 5 kali. Tapi gak ada pelajarannya. Gak diajarkan rukun sholat. Yang ringan-ringan dulu. Gak diajarkan yang membatalkan sholat. Ada 10. 1 begini-begini. 2 begini-begini. Gak ada yang tahu. Sunnah-sunnah sholat. Makruh-makruh sholat. Gak diajarkan. Sehingga gimana mereka mau sholat kayak gitu. Belum kalau masalah yang mendetail. Yang dakik. Yang betul mendetail. Ntar kalau sholat ada kotoran cicak di itu gimana hukumnya. Bagaimana kalau misalnya sholat. Pas sujud. Pas ngangkat ternyata pasir di sini. Kan ada kan beberapa musola yang jarang dibersihkan. Bagaimana kalau pas sholat bajunya begini. Bagaimana kalau misalnya sholat, kita niatnya sholat asar, ternyata imamnya jamak takhir sholat duhur, beda niat, bagaimana itu? Sering kan kejadian? Bagaimana kalau mau sholat wudu, apa namanya, kita ragu, ini kentut apa tidak ini? Padahal itu mendetail, kejadian, selalu terulang-ulang ketika sholat. Dan itu harus diajarkan, paling tidak minimal yang membatalkan sholat apa, sunnah-sunnah sholat apa, gak ada diajarkan. Bagaimana bisa seseorang sholatnya sempurna kalau dia tidak tahu sunnah dan yang membatalkan sholat? Mau jadi orang baik? Gak bisa. Itu dari sisi fikihnya, baru sholat, belum zakatnya. Zakat anggaplah setahun sekali. Puasa anggaplah setahun sekali. Mungkin masih bisa dipelajari. Ini sholat yang setiap hari gak ada. Akidah, tauhid, gak ada diajarkan akidah. Akhirnya ketika muncul serangan fajar akidah, orang-orang pada pindah semua. Orang sekarang ini kan pengen ngetren. Ketika ada nabi baru, ada aja pengikutnya itu. Ketika muncul nabi baru, ada aja pengikutnya. Kenapa? Karena di sekolahnya gak diajarkan ilmu akidah. Syarat menjadi nabi, syarat wajib nabi ada 4. Harus siddiq, harus tabligh. Siddiq itu harus jujur, tabligh harus menyampaikan semuanya, fatonah harus cerdas. Gak ada nabi IQ-nya di bawah rata-rata itu, gak ada. Terus harus apa, amanah. Amanah itu bukan amanah dikasih duit sampaikan bulan, bukan. Maksud amanah di sini adalah hifdzu dzawahirihim wa bawatinihim min kulli fi'lin makruhin aw haramin, yaitu terjaganya zahir dan batin mereka dari perbuatan yang makruh apalagi haram. Makruh aja enggak mereka lakukan, apalagi haram. Itu maksudnya amanah itu. Ya, itu harus diajarkan. Itu syarat yang kata ulama, itu yang diringkas. Sebenarnya ada lagi syarat wajib yang lain. Di antaranya, ini disebutkan dalam kitab Tauhid loh, Minhatul Hamid disebutkan. Di dalam kitab ringkas yang kecil, Jawahirul Kalamiyah disebutkan. Nabi itu harus laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Ya. Kenapa? Diskriminasi. Bukan diskriminasi. Justru itu bentuk kemuliaan bagi para wanita. Kenapa? Jadi nabi itu berat. Lah kalau misalnya nabi ada wanita, entar kalau wanitanya lagi haid, datang bulan, malaikat Jibril mau kasih wahyu. Pas mau kasih wahyu, nabinya lagi datang bulan. Ya gimana itu hukumnya? Bingung nanti. Nanti ketika ada orang bertanya, datang perempuan, wah, nabinya lagi gak pakai jilbab. Bagaimana keteteran akhirnya? Maka gak bisa nabi perempuan. Nabi harus laki-laki. Coba ini diajarkan. Saya yakin pengikut Lia Edan gak ada itu. Ya, tahu Lia Edan? Yang ngaku malaikat Jibril. Pertama ngaku nabi. Saya gak makin manggil dia Lia Edan. Lia Edan. Edan itu bahasa Jawa. Bahasa Sunda juga ya. Artinya gila. Dia memang gila, stres. Perempuan. Harus apa, perempuan. Pertama ngaku nabi, gak puas, ngaku malaikat Jibril. Akhirnya ditangkap sama Pak Kapolres. Muncul berita, malaikat Jibril masuk penjara. Malaikat Jibril masuk penjara, bingung deh. Akhirnya ada suatu hari talk show, wawancara. Pas dilihat, si Lia Edan ini lagi bawa handuk sama ember. Ditanya sama apa reporternya, mau kemana bu? Mau ke Jamban gitu. Mau ngapain? Mau buang air. Malaikat Jibril mau buang air. Masa malaikat buang air? Tidak ada. Malaikat itu adalah insan, apa? Malaikat itu adalah makhluk. Makhlukatun min nurin, tercipta dari cahaya. La yakuluna wa la yashrabun. Enggak makan dan enggak minum. Itu malaikat. Ya kalau orang buang air berarti makan minum dong. Dan malaikat itu tercipta dari cahaya. Berarti tembus, enggak perlu masuk penjara, bisa keluar lagi. Coba ini diajarkan. Enggak ada. Tapi anehnya ada aja pengikutnya. Kurang lebih 70 lebih kan pengikutnya. Dan syarat untuk masuk ke ajaran dia, enggak tahu apa nama agamanya itu, kalau perempuan harus botak, gundul rambut. Gundul mereka, rela mereka itu kepalanya digundul agar mengikuti pemahaman dia. Lah ini kan betul-betul luar biasa serangan fajar seperti ini. Syarat itu syarat yang pertama. Yang kedua, nabi itu harus ganteng. Tidak ada ceritanya Nabi itu tidak ganteng. Kenapa? Karena kalau Nabi itu kalah ganteng sama umatnya, maka nanti umatnya bingung yang mana nabinya. Saya kasih contoh begini. Dulu tahun berapa itu anak di Al-Bahjah? 2013-2014. Awal-awal di Al-Bahjah, masih kurus sana. Saya diundang ceramah, entah di mana kotanya lupa, di Indramayu apa Kuningan. Kebetulan yang jadi supir saya orangnya ganteng. Badannya tinggi, putih, belewokan, mancung. Saya jelek waktu itu. Kurus, pokoknya jelek betul. Pakai mobil Xenia Buya yang putih. Masih ada mobilnya kan? Naik udah. Singkat cerita, dia di depan, saya di belakang, duduk di tengah-tengah. Ya, dia di depan karena yang di depan itu tukang rekam. Ya, kayak ini, tukang reporternya. Tim medianya. Ketika sampai di Indramayu, turunlah supir ini, dia pakai gamis pakai imamah dia ini, ya, pakai gamis pakai imamah. Dia niat turun untuk membukakan saya pintu. Karena badannya gede, hidungnya mancung, berewokan, ganteng, orang India, putih, saya kurus hitam waktu itu. Jelek lagi kan waktu itu. Belum berisi. Orang ngira Habib Ali Hinduan itu dia. Karena apa? Ganteng. Dan memang lengkap, paling lengkap pakaian dia. Ana cuman gak pakai mama waktu itu. Cuman pakai gamis, pakai selendang putih, sudah. Kalau dia pakai mama. Turun, pas turun, orang langsung nyalamin dia rame-rame. Saya gak ada yang nyalamin. Disalamin. Loh, kok dia itu? Akhirnya yang tim media itu, ya enggak, biarin aja. Dia langsung anu. Karena dia merasa saya bukan Ustaz Ali, Habib Ali. Ketika orang cium tangan, enggak tahu orangnya masih ada apa enggak. Ditarik kan. Begitu ditarik, jamaah langsung mikir. Subhanallah, tawaduknya Habib Ali Hinduan ini. Dicium tangannya enggak mau, makin dicium. Makin tambah cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Saya nyantai aja lewat samping. Bip-bip-bip kata dia. Ya udah itu jamaah ente. Dia dibawa ke ruangan. Biasa kalau sebelum ceramah itu. Dibawa ke ruangan khusus. Jadi panitia terbagi menjadi dua waktu itu. Satu, ada yang tahu kalau Habib Ali yang asli itu saya. Kedua, ada yang gak tahu kalau itu Habib Ali Gadungan. Kenapa bisa demikian? Karena jamaah mikir Habib Ali itu ganteng orangnya. Saya pikir gak apa-apa. Kenapa? Karena untuk menjadi ustaz gak disyaratkan ganteng. Akhirnya ketika tausiah, itu kan rame-rame kan biasanya di depan. Memang ada satu ruangan kosong untuk sesepuh masjid. Saya duduk di sampingnya. Samping saya kosong. Orang mikir kosong itu untuk Habib Ali Gadungan. Padahal Habib Ali yang asli sudah duduk di depan. Begitu supir saya masuk, yang ibu-ibunya langsung foto. Cepek gitu ya. Gak tahu dia. Yang di depan nih. MC-nya bilang, baik, mari kita persiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan tausiah dari Habib Ali Hinduan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Ini ibu-ibu udah siap nih ngerekam. Akhirnya saya berdiri. Ibunya bingung. Loh kok orang itu yang berdiri? Saya bilang, sayalah Habib Ali Hinduan yang asli. Saya lihat ibu-ibu itu langsung cepat-cepat menghapus video dan fotonya. Wah ternyata yang tadi bukan Habib Ali Gadungan yang tadi. Kenapa bisa demikian? Kalah ganteng. Ya. Ngaku juga. Tapi itu dulu. Kalau sekarang lumayan lah ya. Kalah ganteng. Bisa ketukar. Mana penceramah, mana yang bukan. Padahal sebenarnya dari setel. Waktu itu memang belum ada foto, cuman ada hadirilah tablik abah bersama Habib Ali Hinduan. Tidak ada fotonya gitu. Tapi bisa ketukar. Kenapa? Untuk jadi ustadz gak disyaratkan harus ganteng. Tapi bisa ketukar toh. Siapa ustadznya? Siapa bukan? Lah kalau Nabi gak ada. Nabi gak ada ceritanya kalah ganteng. Kenapa? Kalau Nabi kalah ganteng dari umatnya, ya kasusnya bisa terjadi seperti saya. Kan gitu, bisa kejadian seperti saya nanti bingung mana nabinya ini. Makanya diriwayatkan dalam kitab Sunan Tirmidzi itu kan sifat-sifat nabi betul-betul sempurna, al-insanul kamil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alfiul alfi. Ya. Hidungnya itu seperti huruf alif, mancung, enggak ada nabi pesek, maaf-maaf saja. Kulit nabi tidak putih betul dan tidak hitam. Standar, normal, sedang-sedang saja. Rambut Nabi tidak lurus kaku, tidak juga keriting, ikal. Badan Nabi itu bidang, betul-betul sempurna. Sifat Nabi, fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ini diajarkan, enggak ada yang percaya sama nabi palsu itu. Itu lihat yang mengaku nabi-nabi palsu. Tahun 2016 kita ini dikagetkan 3 orang langsung ngaku nabi. Subhanallah, setahun 3 nabi Allah utus. Biasanya antara fase nabi 1 ke nabi yang lainnya itu ada namanya zaman fatrah, zaman kekosongan nabi. Kalau kita enggak, setahun 3 nabi Allah utus. Bulan Januari ada nabi di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, di Losari itu perbatasan, dia membuat agama namanya agama Jasun. Jawa Sunda, gabungan Jawa Sunda. Orangnya kurus, hitam, rambutnya panjang, giginya kuning. Ngaku nabi, kurus, betul-betul jelek mukanya. Terus terang aja, orang yang menghina agama Allah enggak perlu dimuliakan, dihinakan. Kan gitu. Dan syarat untuk ngikut ajaran dia, perempuan harus jadi istri dia. Subhanallah, 14 perempuan jadi istri dia. Bingung saya, ini orang ganteng kagak, 14 perempuan mau jadi madu dia. Ketika dia dipanggil Pak polisi, masuk ke di 14 istrinya ngikut semua, saking setia sama nabi dia itu. Padahal jeleknya itu. Bulan kedua ada pimpinan pondok pesantren di Jember namanya Jari. Nabi Jari, orangnya buncit, hitam, tongkuknya banyak daki. Masa nabi seperti itu? Enggak ada nabi itu sempurna. Lalu yang ke bulan ketiga, bulan Maretnya ada nabi dari Jawa Barat namanya Tugimin. Dipanggil oleh umatnya Nabiullah Tugimin alaihi salam. Kalau kita Nabi Muhammad enak namanya ya. Dibuat selawatan enak. Sallallahu ala Muhammad. Enak pas malgian. Coba Muhammad diganti Tugimin, ana yakin bubar itu pengajian. Sallallahu ala Tugimin. Bubar pengajian, Mak. Enggak enak, enggak ngeresep sama sekali. Coba ini diajarkan, enggak ada yang ikut nabi palsu itu, enggak ada. Dan ironisnya bahkan sampai ke kalangan intelektual. Waktu heboh-heboh di tempat saya itu asli Pontianak, Kalimantan Barat sana, di Mempawah kurang lebih 1 jam dari tempat saya, ada yang gavatar, yang dulu rame itu kan. Gavatar itu adalah metamorfosis, perubahan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini didirikan oleh Ahmad Musedeng. Bukan Ahmad Musadek, Ahmad Musedeng. Dulunya tukang bengkel di Cirebon. Motor saya mogok dibenerin di bengkel dia kok. Tukang bengkel ngaku nabi, ngaku Tuhan. Pertama ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Tukang bengkel ngaku Tuhan. Pas ditanya, kenapa kamu ngaku Tuhan, Pak? Dia bilang apa? Gimana lagi Pak Kapolres? Yang ngaku nabi udah kebanyakan. Saya ngaku Tuhan aja. Kenapa ngaku malaikat? Udah ada, Lia Edar ngaku malaikat. Saya Tuhannya. Tangkap. Buat gerakan Al-Qiyadah Islamiyah. Keluar dari penjara, diubah menjadi gavatar. Pindah ke Mempawah. Itu awalnya enggak ketahuan. Ketahuannya gara-gara apa? Gara-gara ada doktor dan dokter dari Jogja. Dia tinggalkan suaminya, dia bawa uang, kabur uang suaminya, pergi sama anaknya, pindah ke gavatar. Padahal dokter loh, Pak. Bahkan ada yang dokter, setingkat dokter, ngikut tukang bengkel. Kan enggak masuk akal. Dokter itu kan pintar, cerdas, S3 kan? Saya aja S2 belum selesai. Ini S3 berarti orang itu cerdas. Pinter berarti. Paling tidak itu cerdas lah. Kok bisa ngikut tukang bengkel ngaku Tuhan gitu loh. Berarti ini kan betul-betul krisis akidah. Kenapa bisa demikian? Karena gak diajarkan. Coba diajarkan akidah itu. Sifat 20. Allah itu wujud, kidam, bako. Udah gak perlu lagi kita belajar. Sifat para. Ini baru para nabi loh ya. Baru sifat para nabi, syarat menjadi nabi. Baru gantengnya, nabi itu harus wangi. Enggak ada ceritanya nabi itu bau apek, enggak ada. Diriwayatkan hadis sahih Sayyidah Saudah binti Zam'ah, itu keringat nabi itu dikumpulkan, Pak. Dijadiin minyak wangi. Ini keringat nabi. Dan beliau mengatakan, Wa kana athyabut tib, minyak wangi yang paling wangi adalah keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat kuat, riwayat sahih loh, bukan ngada-ngada saya. Keringatnya Nabi. Jadi kalau ada minyak wangi yang paling wangi pada saat itu adalah minyak wangi misik namanya. Dan keringat Nabi lebih wangi daripada minyak wangi misik. Bahkan wanginya itu enggak hilang berminggu-minggu. Walaupun dicuci tetap masih ada baunya, aromanya. Bahkan bisa dijadikan obat, diminum sama para sahabat. Itu keringat Nabi. Coba yang Nabi palsu itu, keteknya kita cium. Kalau wangi ya Nabi lah dia. Kalau enggak Nabi, kalau enggak wangi ya jangan nyoba-nyoba ngaku Nabi lah. Tapi suruh dia lari dulu 1 kilo. Kalau belum lari wangi bisa jadi pakai Rexona kan. Suruh lari 1 kilo cium, wangi apa enggak? Kalau enggak wangi enggak usah ngaku Nabi deh. Kalau merasa enggak ganteng enggak usah ngaku Nabi deh. Kalau merasa belum mancung hidungnya enggak usah ngaku Nabi deh. Cukup ngaku umatnya Nabi saja sudah cukup. Ini kalau diajarkan saya yakin krisis akidah, krisis umat terselesaikan. Kenapa? Karena ilmu agama itu adalah sumber daripada kebaikan. Jadi kalau kita kepengen baik, maka kita harus berpegang teguh sama sumber kebaikan itu, yaitu adalah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat, kita harus belajar. Tidak semua ustaz harus kita ambil. Lihat orang yang benar baik, ustaz yang benar-benar mengamalkan ilmunya, khususnya ustaz-ustaz yang berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab, barangkali ada. Sudah 36 menit. Tadi suruh tulisan 15 menit. Korupsi 15 menit. Oh itu kalau duhur. Alhamdulillah. Saya sudah deg-degan, wah 36 menit. Ini dimarahin kayaknya ini. Tak lihat 15 menit ternyata untuk duhur. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya itu dari saya sendiri. Hakadzamini wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.